Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dalam ketika peperangan itu digamakan dengan al-ghanimah. Al-ghanimah di sini adalah termasuk dari khasa'is hadhil ummah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa lima perkara yang di mana tidak diberikan kepada umat kaum sebelumku, yang di antaranya dari lima perkara itu dihalalkan bagiku ghanimah. Dihalalkan bagiku ghanimah. Naam. Yang dimana Nabi mengatakan dan tidak dihalalkan dari umat yang sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa ma ghanimahul jaysh kana lahum arbatu akhmasihi wa khumusuhu yasrifuhu al-imam fi masarifihi." Naam. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa ma ghanimahul jaysh kana lahum arbatu akhmasihi." Bala tentara yang mendapatkan ghanimah untuk mereka 4/5. Arbatu akhmasihi yaitu 4/5. "Wa khumusuhu yasrifuhu al-imam fi masarifihi." Wa khumusuhu, dan yang 1/5-nya yasriful imam fi masarifihi, yang di mana imam yasrif membagikannya fi masarifihi, dalam pembagian-pembagian yang di mana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Wa alamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu ولرسوله وللذي ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل." الله سبحانه وتعالى بفرمان, "واعلموا ان ما غنمتم من شيء كتهويله." Sesungguhnya dari harta-harta ghanimah, "fa'anna lillahi khumsahu ولرسوله ولذي القربى," sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala 1/5, dan juga untuk rasulnya, walidul qurba, dan untuk kerabat kerabat rasul, kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, dan juga orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa bis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini dalil menunjukkan bahwa ghanimah, pembagian ghanimah, yaitu 4/5 kepala tentara, 1/5-nya yasrifuhu al-imam fi masarifihi, yang diberikan kepada oleh imam, yakni fa'an lillahi khumusahu, lillahi di sini yakni dimasukkan ke dalam baitul mal, kas negara. Nah, untuk rasulnya dan juga walidil qurba, kerabat-kerabat Nabi, dan orang-orang anak yatim, orang-orang miskin, dan juga mustabil. Naam. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Ya'khudul faris min al-ghanimah 3 asham walirajil sahman." Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Ya'khudul faris Kalian semua yakhudu? Apa ada yang lain? Kalimat yang lain? Apa di situ? Yang lain? Karena ada yang salah cetakan. Baik. Yakhudul Faris. Yakhudul Faris yang memakai kuda, dia mengambil, mendapatkan ghanimah tiga bagian. Dan lirajil yang berjalan kaki, dia mendapatkan satu bagian. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar lil faras sahmain wal lirajil sahman. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi bagian ketika Yaumul Khaybar untuk kuda dua bagian, untuk pejalan kaki satu bagian. Dalam lafaz thayyib, dalam riwayat yang lain, riwayat Abi Daud, ashama lirajulin wa li farasihi bi thalathati ashum. Nabi memberikan bagian untuk seorang yang memakai kuda, orangnya mendapatkan satu bagian, kudanya mendapatkan dua bagian, berarti dia mendapatkan tiga bagian yang memakai kuda. Satu kudanya satu bagian untuk dia, dua bagian kudanya. Toib wasahmain li farasihi wasahman lahu, dua bagian untuk kudanya, satu bagian untuk dia. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa yang memakai kendaraan, dan sebagian para ulama mengatakan juga dikiaskan pada zaman sekarang, yaitu mereka yang memakai kendaraan seperti memakai kendaraan perang seperti tank atau yang lainnya, dia mendapatkan ghanimah lebih banyak dari pejalan kaki. Nah, yaitu yang memakai kendaraan tiga bagian, yang pejalan kaki satu bagian. Nah, dan pembagian di sini setelah dikeluarkan seperlima. Pembagian di sini setelah dikeluarkan seperlima. Ini ketika mendapatkan ghanimah. Keluarkan dulu seperlima. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan, fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walil walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Naam. Setelah dikeluarkan seperlima, 1/4-nya tadi dilihat. Yani pembagiannya bagi mereka yang memakai kuda, dia tiga bagian. Satu bagian untuk dia, dua bagian untuk kudanya. Nah, untuk yang berjalan kaki satu bagian. Dan perbedaan di sini, bahwa mereka yang memakai kuda, dia mempunyai peran penting. Nah, karena biasanya yang memakai kendaraan itu ditempatkan di posisi yang paling depan. Nah, kenapa? Karena dia bisa berjalan dengan cepat, bisa berlari dengan cepat. Tentunya lari kuda lebih cepat daripada lari seseorang. Apa kalian pernah melihat lomba lari manusia dengan kuda, menang mana? Jelas menang kuda. Menang kuda. Nah, sehingga orang yang memakai kuda tadi, dia mempunyai peran yang penting dalam peperangan, di bagian paling depan, sehingga bagiannya pun lebih banyak. Wa yastawi fi dhalika al-qawi wa dha'if. Wa man qata wa man lam yuqatil. Wa yastawi fi dhalika al-qawi wa dha'if. Dan sama bagiannya al-qawi wa dha'if, orang yang kuat dan juga orang yang lemah. Contohnya misalkan dari segi badannya, postur tubuh, yang memakai kuda jelas dia mendapatkan tiga bagian. Walaupun yang memakai kuda tadi orangnya ada yang kekar, orangnya ada yang kurus kecil, bagiannya sama karena dia termasuk menunggang kuda. Ataupun lirajil, orang yang berjalan kaki, karena postur tubuh seseorang kadang berbeda-beda, karena dia sama semuanya berjalan kaki, nah, tidak memakai kendaraan, maka satu bagian. Walaupun al-qawi wa dhaif, ada yang berjalan kaki badannya kuat, badannya kuat, lalu kekar, temannya kecil, kurus, karena sama-sama jalan kaki, dapatkan satu bagian, satu bagian. Sehingga di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yastawi fi dzalika al-qawi wa dhaif, wa man qatala wa man lam yuqatil. Bagi mereka yang berperang dan juga bagi mereka yang tidak berperang. Tidak berperang di sini bukan tidak ikut perang, mungkin sebagai cadangan, akan tapi dia tetap berada di medan pertempuran. Misalkan seperti seorang pemimpin mengirim 200 bala tentara. Baik, diutus 100 bala tentara untuk maju duluan. Maju duluan. Kemudian sisanya 100 bala tentara itu nanti dia akan menyusul. Ketika bala tentara yang sudah diutus memerlukan bantuan atau tambahan personil untuk berangkat membantu mereka. Dan ketika diutusnya 100 tadi telah mengalahkan musuh, mendapatkan ghanimah. Sisa yang 100 yang tidak ikut berangkat, jadi maju. Nah, apakah mereka mendapatkan atau tidak? Jawabannya mereka pun mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena ikut andil di dalam peperangan, walaupun mereka posisinya sebagai cadangan. Nah, sini sebutkan man qatala wa man lam yuqatil. Baik yang mereka berperang ataupun mereka yang belum sempat untuk berperang sebagai cadangan. Karena misalkan kalau diutus semuanya ketika membutuhkan personil habis, sehingga dibagi menjadi dua bagian. Sehingga man qatala wa man lam yuqatil, dua-duanya mendapatkan ghanimah. Dua-duanya karena mereka ikut serta menyaksikan atau berada di medan perang. Naam. Baik. Wa qala wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz tanfil wa yajuz tanfilu ba'd al-jaysh, dan diperbolehkan tanfil dicetakan kalian, tanfil atau tafmil. Oke, Pak, ada yang tafmil tidak? Tanfil semuanya. Dilihat coba, jangan ngamun, dilihat kitabnya. Tafmil apa tanfil? Tafmil, tanfil. Baik. Wa yajuz tanfil. Kalau yang tafdil dibenarkan, yang betul tanfil. Wa yajuz tanfil. Tanfil itu ziyadah. This station is using breakaway one. Oleh imam kepada mereka yang bala tentara yang berprestasi atau yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh bala tentara yang lain. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffilu ba'd man yab'athu min as-saraya li anfusihim khassa siwa qasmi 'amatil jaysh. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yunaffilu, memberikan tanfil, yaitu tambahan. Tambahan yang di mana tambahan ini diberikan kepada yang diutus, pasukan yang diutus khusus, dan tanfil ini tidak diberikan kepada prajurit yang lain. Nah, kalau kita, yakni prajurit yang berprestasi misalkan, yang di mana ketika peperangan misalkan ditugaskan 7 orang khusus, pulan untuk masuk duluan, membuka jalan, mencari kabar, membuka jalan dalam penyerangan nanti. Nah, 7 orang ini boleh diberikan tanfil, tambahan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tanfil di sini yakni diberikan oleh imam atas ijtihadnya imam, melihat bukan disebabkan ini kerabatnya ataupun ini adiknya atau kakaknya lah, karena dikarenakan ada kelebihan dari prajurit itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, ini namanya tanfil. Wa qala rahimallahu taala walil imam as-safi wa sahmuhu ka ahadil jaysh. Walil imam as-safi, dan boleh bagi imam untuk as-safi itu membersihkan, yang artinya boleh untuk mensortir dari ghanimah, melihat dulu ini untuk imam misalkan jais. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Aisyah mengatakan bahwa as-safiyyah min as-safi. Aisyah mengatakan kanat safiyyah min as-safi. Safiyyah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana dulunya tawanan perang. Dulunya adalah tawanan perang. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Safiyyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan maharnya adalah dengan membebaskannya. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dalam kitab bernikah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Safiyyah, maharnya apa? Membebaskan Safiyyah tadi. Nah, karena Safiyyah tawanan perang, kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Safiyyah tadi dan maharnya dengan bebaskan. Nah, dengan ini bahwa seorang imam pemimpin boleh untuk mensortir, melihat, oh ini ada ghanimah misalkan yang dimana dia menginginkan. Contoh misalkan ada kuda yang yang bagus, yang terlihat kekal dan sebagainya. Boleh bagi imam untuk mensortir dulu, boleh, jais. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Wa yardahu min al-ghanimah liman hadara. Wa yardah. Dan bagi imam untuk memberikan radah. Radah yaitu imbalan dari ghanimah liman hadara, bagi yang hadir. Yang hadir di sini bukan yang hadir ikut dalam medan peperangan, seperti misalkan para wanita atau anak-anak kecil, yang di mana mereka mungkin membantu mengambil air, misalkan anak kecil yang di mana yang belum diperbolehkan untuk berperang. sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil datang kepada Nabi untuk ikut berjihad, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika berumur 15 tahun datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad, kemudian Nabi mengizinkannya. Nabi mengizinkannya. Sehingga anak kecil yang di mana dia belum sanggup untuk berjihad fisabilillah, maka tidak boleh baginya untuk ikut dalam medan peperangan. Kenapa? Karena jihad di sini membutuhkan fisik yang kuat. Yang dibawa anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, pegang senjata aja belum bisa, atau lain sebagainya. Akan tapi dia membantu, ambil air, ngasih makanan kuda dan sebagainya. Perempuan juga, maka dikasihkan robah. Robah di sini ala kadarnya, imbalan. Nah, sebenarnya di sini Imam Syaukani menyebutkan wayaradahu minal ghanimah liman hadara. Sehingga dalam ghanimah tadi, harta rampasan perang, ada ghanimah, ada tanfil, ada salab, ada radah. Ghanimah mereka yang di medan peperangan, bala tentara, pembagiannya sebagaimana tadi kita sebutkan. Tanfil yaitu tambahan yang diberikan kepada prajurit yang berprestasi. Nah, taib as-salab di sini biasanya yang sudah belajar Umratul Ahkam di akhir kita berjihad, apa salabnya itu? Ketika berperang, yang menempel di tubuh musuhnya itu milik orang yang membunuhnya. Milik orang yang membunuhnya. Misalnya ketika berperang, mati. Nah, baju besinya itu milik siapa? Milik yang membunuhnya. Ini namanya salab. Nah, ada radah. Radah ini imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang membantu, anak-anak kecil, wanita dan sebagainya, dibantu diberikan ala kadarnya. Nah, ala kadarnya dari ghanimah. Taib sisanya insyaallah taala dari ahkamul ghanimah insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslimin katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.